Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis ini. Kita bersama kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Di pertemuan yang lalu kita masih pada bab yang ke-22, Babu ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul authan. Dan kita sudah sampai pada matan yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, suratul Maidah ayat yang ke-60. Qul hal unab qala Allah taala qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Nah, kita juga telah membaca penjelasan dari asy-syarih, lalu sampai pada riwayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-qiradah wal khanazir, ahiya mimma masakhallah. Nabi SAW ditanya tentang hewan kera-kera dan babi, apakah hewan-hewan ini termasuk dari makhluk yang Allah rubah wujudnya? Asalnya manusia kemudian dirubah seperti yang disebutkan dalam ayat bahwa kaum Yahud Allah laknat mereka dan Allah murka kepada mereka, Allah jadikan di antara mereka menjadi al-qiradah wal khanazir. Nah, apakah hewan-hewan yang ada sekarang ini merupakan makhluk yang dulu Allah rubah dari kalangan kaum Yahud? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, innallaha lam yuhlik qauman aw qala lam yamsakh qauman fayaj'alahu lahum fayaj'aluhu lahum naslan wala aqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan suatu kaum, dalam riwayat yang lain Allah tidak merubah bentuk suatu kaum lalu Allah jadikan mereka memiliki keturunan, yakni dirubah, manusia itu dirubah ke bentuk hewan, maka sampai di situ saja, tidak ada keturunannya, ya, karena mereka ya tentu tidak, selain itu ketetapan yang Allah tetapkan ya, demikian pula diantara sebabnya mereka tidak mampu untuk beradaptasi dengan bentuk terbaru yang mereka telah dirubah kepadanya. Tidak bisa makan seperti hewan-hewan tersebut sehingga mereka akan mati. Nah, maka mereka tidak akan memiliki keturunan. Artinya bahwa hewan-hewan yang ada saat ini itu merupakan asli hewan, bukan merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah rubah dari umat-umat terdahulu. Itu maksudnya. Di sini ada sebuah catatan penting ketika Asy-Syari rahimahullah menyebutkan pada awal, yaqulu ta'ala, Allah berfirman li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya muhammad, wahai Muhammad, yakni secara makna, karena di dalam ayat ini Allah sebutkan qul hal unabbiukum, katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau sebutkan qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh ahlul ilmi seperti Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam menyebutkan wa yufarraq baina du'aihi wal ikhbar anhu, dan dibedakan antara menyeru atau memanggil dengan pemberitaan. Perbedaan antara menyeru atau memanggil dengan sekadar memberitakan. Lalu beliau menyebutkan beberapa keterangan sampai kepada penjelasan beliau rahimahullah, wa hakadza kama fi haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula hal ini pada haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dibedakan antara memanggil beliau dengan memberitakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa la taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, dan janganlah kalian menjadikan seruan panggilan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian seperti kalian memanggil sebagian yang lain dengan memanggil nama. Jangan ya, jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul seperti kalian memanggil orang-orang di antara kalian. Fa amarahum an yaqulu ya Rasulullah ya Nabi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memanggil dengan sebutan Rasulullah ya Nabi Allah ya, kama khatabahu Allahu biqauli, seperti yang Allah Subhanahu wa taala panggil seru kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu, dalam Al-Qur'an. Nah, dipanggil dengan panggilan kemuliaan, kehormatan, wahai nabi, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam. La yaqulu ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim. Allah tidak menyeru, Allah tidak memanggil dengan panggilan nama, wahai Muhammad, wahai Ahmad, wahai Abul Qasim. Tidak. Tetapi memanggil dengan panggilan kehormatan. Nah, ini dalam panggilan seruan. Wa in kanu yaquluna fil ikhbari kal adani wa nahwihi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Meskipun mereka memanggil dalam hal menyebutkan dalam hal pemberitaan seperti adzan dan yang semisalnya dengan panggilan nama seperti dalam lafaz adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan penyebutan nama itu dalam hal pemberitaan. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah taala ketika memberitakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wa qala, Allah juga berfirman, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan juga beliau Nabi Isa alaihissalam sebagai pembawa kabar gembira terhadap seorang rasul yang akan datang setelah beliau yang namanya Ahmad, penyebutan nama Ahmad. Naam. Wa qala, Allah juga berfirman, wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah salah seorang kalian, tetapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi, disebutkan dengan nama. Ini dalam bab al-ikhbar, pemberitaan. Sehingga ya, yang baik adalah ketika penyebutannya penyebutan ad-du'a wan nida, panggilan atau seruan dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya seperti itu. Nah, kita lanjut. Qala rahimahullah, berkata syarih rahimahullah, qala al-Baghawi fi tafsirihi, masih dalam penjelasan ayat suratul Maidah ayat yang ke-60 ini. Berkata Imam al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Ini sering kali dalam tafsir disebutkan, ya, sehingga kita ketika menyebutkan atau memberi makna hendaknya penyebutannya dengan gelar kehormatan, ya ayyur rasul. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal unabbiukum, maukah aku beritakan kepada kalian, yakni ukhbirukum bi syarrin min dzalika, aku beritakan kepada kalian tentang yang paling buruk dari hal itu. Kita sudah sebutkan bahwa ayat sebelumnya suratul Maidah ayat yang ke-59, ya. Nah, orang ahlul kitab mereka mencela, mereka memandang salah kepada kaum mukminin disebabkan keimanan mereka kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan berupa al-haq. Mereka menganggap itu salah, mereka menganggap itu jelek dan buruk. Maka Allah bantah. Katakanlah wahai Rasulullah SAW, maukah aku beritakan kepada kalian tentang perkara yang lebih buruk balasannya dari hal itu di sisi Allah? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, yakni qaulahum, yakni ucapan mereka, lam nara ahla din aqalla haddan fid dunya wal akhirah minkum wala dinan syarran min dinikum. Yakni ucapannya sebagian ahlul kitab ketika mereka berkata, kami ini belum melihat orang yang memiliki agama yang lebih sedikit bagiannya di dunia dan di akhirat dari kalian, dan kami belum melihat orang yang beragama yang lebih jelek agamanya dari kalian. Ini celaannya ahlul kitab sejak dahulu, nah, kepada agamanya Rasul, kepada Islam, kepada kaum muslimin. Nah, fadzakara al-jawab bi lafdhil ibtida, maka kemudian Allah menyebutkan jawaban dengan lafaz ibtida, kaqauli, seperti firman Allah, qul afa unabbiukum bi syarrin min dzalikum. Ini dalam surat Al-Hajj ayat ke-72. Maukah aku beritakan kepada kalian tentang hal yang lebih buruk dari hal itu, yaitu an-nar, neraka yang didapatkan oleh mereka, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qauluhu matsubatan, dalam ayat ini disebutkan matsubatan, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika matsubatan, matsubatan thawaban wa jazaan, yakni balasan, nusiba ala tafsir indallah, dimansubkan sebagai tafsir, ya, sebagai penjelasan kalimat indallah, yakni masubatan indallah, balasannya di sisi Allah. Jadi indallah, ya, itu muta'alliq bi masubah. Mala'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qirada wal khanazir. Siapakah mereka orang yang lebih jelek, lebih buruk balasannya di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang Allah laknat mereka, Allah murka kepada mereka, dan Allah jadikan dari mereka itu al-qiradata wal khanazir. Nah, subhanallah, ini celaan terhadap mereka kaum Yahudi ahlul kitab, sehingga kaum muslimin tidak usah tertipu dengan mereka, dengan ahlul kitab, ya. Tidak perlu mengikuti apa yang mereka perbuat. Nah, tidak perlu menyelamati, ya, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan atau id-id yang mereka rayakan. Nah, tidak perlu yujtanibu a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah dalam atau pada id-id perayaan mereka, jauhi. Fa inna sakhata tanzilu alaihim, karena kemurkaan Allah itu turun menimpa mereka. Allah murka kepada mereka. Mereka menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Allah. Seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, nah, tidak suka hal itu, membencinya tentunya. Nah, sehingga jangan bersama, jangan mendukung. Islam tidak juga mengajarkan untuk bersikap zalim seperti membunuh, melukai, mengebom. Itu bukan bagian dari Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu, ya. Di kondisi-kondisi, ya, naam, dalam kondisi orang-orang di tenang, orang-orang melakukan aktivitas lalu kemudian melakukan pembunuhan, pengrusakan, pengeboman, nah, membunuh secara batil tanpa hak, bukan bagian dari Islam. Namun Islam juga tidak mengajarkan untuk mengikuti ajaran dan agama mereka. Islam itu pertengahan, wasatun, ya. Nah, bainal ghuluwi wat taqsir wa bainal ifradi wat tafrid wat tafriq, ifrat wat tafriq. Nah, Islam pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula mengurang-urangi atau mengabaikan. Nah, seperti itu. Dalam segala hal, dalam segala hal. Falqiradatu ashabus sabti wal khanazir kufaru ma'idati Isa alaihissalam. Maka al-qiradah yang dimaksud di ayat ini, kera-kera yang telah dirubah tadi, itu adalah ashabus sabti. Ashabus sabt di ayat yang menyebutkan tentang mereka kaum Yahudi dilarang dari mencari ikan di hari Sabtu, tapi mereka melanggar. Mereka membuat hilah, memasang jaring di hari Ahad, hari Jumatnya, kemudian mengambilnya di hari Ahad. Nah, yakni tetap mereka melakukan, mereka menelaya, apa istilah, mencari ikan di hari Sabtu, meskipun tidak langsung di hari itu mereka kerjakan. Nah, lalu Allah merubah mereka menjadi kera-kera. Al-qiradah itu ashabus sabt, orang-orang yang tetap mencari ikan di hari Sabtu meskipun mereka telah dilarang. Wal khanazir, sementara khanazir, ya, itu kufaru ma'idati Isa, orang-orang kafirnya dari ma'idah Isa. Ma'idah ini yakni hidangan yang telah diminta oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau ashabus sabti kan banyak yang telah tahu. Kalau ma'idatu Isa juga ada kisahnya. Yakni Allah sebutkan dalam suratul Maidah, ketika al-hawariyun, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, meminta kepada Nabi Isa, idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yanzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Na'am. Ingatlah ketika al-hawariyun berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam alaihissalam, apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? turunkan makanan itu dari langit. Rabbmu mampu menurunkan makanan dari langit? Kata Nabi Isa yang Allah firmankan, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Kalian tidak percaya kepada Allah? Kalian tidak beriman kepada Allah? Allah mampu atas segala sesuatu. Kenapa meminta permintaan-permintaan seperti ini? Ya, seolah-olah menunjukkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Allah firmankan, Nabi Isa berkata, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Lalu kemudian mereka menyebutkan alasannya. Lalu kemudian Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkannya. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, qala Allah inni munazziluha alaikum. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkannya untuk kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tetapi barang siapa di antara kalian yang kafir setelah itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah aku siksa seorang pun, yang aku tidak menyiksa seorang pun dari kalangan manusia ini, dari kalangan alamin, manusia dan jin. Yakni siksaan yang besar, berat, yang tidak Allah siksa golongan yang lain selain mereka dengan siksa itu. Nah ini ancamannya dalam suratul Maidah ayat 115. Nah ya, ini yang dimaksud. Maka al-khanazir, ya, kaum yang dirubah menjadi khinzir, itu adalah orang-orang kafirnya dari al-hawariyun, dari yang pengikut, yang mengaku pengikut Nabi Isa, yang kemudian mutat dari agama Nabi Isa, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah menyaksikan, ya, enam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada mereka. Seperti itu. Tentang Qirada yang merupakan ashabus sabti, ini telah banyak riwayat dan itu yang disahihkan oleh ahlul ilmi, ya. Beberapa riwayat terkait dengannya, ya, sampai ada kisah tentang ashabus sabtin. Adapun khanazir dari kalangan kufar Ma'idati Isa alaihissalam, ini mereka menyebutkan bagian dari Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat. Ada memang riwayat yang menyebutkan tentangnya, tapi diperselisihkan ahlul ilmi, sehingga mereka menyebutkan bahwa tidak ada riwayat yang sahih atau yang selamat yang menyebutkan tentang hal ini. Seperti itu. Kalau dari kalangan atau dari cerita-cerita Israiliyat, ya, mauqif atau sikap ahli sunnah, jika cerita-cerita itu sejalan dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka dibenarkan karena ada pembuktiannya, ada penetapannya dalam Al-Quran dan sunnah. Jika bertentangan dengan Al-Kitab wa sunnah, maka didustakan, ya, cerita-cerita Israiliyat tersebut, dan yang dipegang adalah apa yang datang dalam Al-Kitab wa sunnah. Tetapi jika tidak ditetapkan nafian wala isbatan, tidak ditetapkan sama sekali, maka berdiam diri, ya, tidak menetapkan dan tidak pula menafikan. Nah, qala rahimahullah, lalu syarih mengatakan selanjutnya, wa an Ali ibn Abi Thalhah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annal musakhain kilahuma min ashabis sabti. Dari Ali ibn Abi Thalhah, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa dua kaum yang dihapus atau yang dirubah, ya, wujudnya, kedua-duanya dari ashabus sabti. Nah ini, ya, fashabahuhum, ya, fashababuhum musikhu qiradatan wa masyayikhuhum musikhu khanazir. Kalau para pemudanya dirubah menjadi kera-kera dan kera-kera, wa masyayikhuhum dan orang-orang tuanya mereka dirubah menjadi khanazir. Dirubah menjadi khanazir. Ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, kita lanjut pada lafaz berikutnya, wa abada tawud. Nah, ini ada beberapa bacaan. Ya, berikut ini beliau akan menyebutkan beberapa bacaan dari lafaz abada tawud. Kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ala sab'ati ahrufin. Al-Qur'an itu diturunkan dalam 7 bahasa. Bukan 7 cara baca ya, 7 bahasa. Seluruhnya sahih ya. Naam. Namun untuk menyatukan bacaan kaum muslimin dan menghindari fitnah, menghindari perpecahan dari sebagian yang baru masuk Islam dan tidak terlalu mengenal tentang Islam, perincian Islam, salah satunya tentang qiraat, cara membaca Al-Qur'an, maka Khalifah Utsman bin Affan dan sebelumnya juga khalifah sebelumnya ya berijtihad untuk, dan ijtihadnya benar, untuk menyatukan bacaan kaum muslimin pada satu bacaan, bacaan Quraisy, bahasa Quraisy. Dan itu mushaf yang tertulis yang dikirimkan ke berbagai penjuru negeri dan itu yang sampai ke kita. Nah, di sana ada bacaan-bacaan yang lain namun memang dihapus ya, diperintahkan untuk dihilangkan di zaman itu. Ya, diperintahkan untuk dihilangkan di zaman itu. Yang ada hanya apa yang dihafal oleh sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena sebagian sahabat mereka menghafal qiraah-qiraah tersebut. Sehingga kadang-kadang kita menemukan dalam riwayat-riwayat qiraah bacaan-bacaan yang lain dari sebuah lafaz Al-Qur'an. Bacaan-bacaan yang lain. Sehingga dipahami bahwa itu bacaan-bacaan yang diriwayatkan dari sahabat, namun yang kita baca adalah apa yang tertera dalam mushaf Al-Qur'an yang masyhur di tangan-tangan kaum muslimin, seperti itu. Sekarang kita akan pelajari beberapa bacaan-bacaan yang diriwayatkan. Wa abada tagut ay ja'ala minhum man abada tagut, yakni Allah jadikan dari mereka, dari kalangan mereka kaum Yahud, orang yang beribadah kepada tagut, ay ata'a syaitan fima sawwala lahum, yakni mereka mentaati syaitan, mengikuti syaitan pada apa yang syaitan hias-hiasi, apa yang syaitan ajak mereka untuk melakukannya, ya, apa yang syaitan gelincirkan mereka. Nasallallahu alaihi wa sallam lana wa lakum. Wa qara Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud membaca, ah ini salah satunya, Ibnu Mas'ud membaca wa'abadu at-taghut, wa'abadu dalam bentuk jamak ya, yakni ada dhamirnya, dhamir waw, waw lil jam'i, wa'abadu at-taghut. Wa qara Hamzah membaca wa'abuda at-taghuti, wa'abuda at-taghuti dalam bentuk isim mudhaf, mudhafun ilaih. Kalau sebelumnya itu dalam bentuk fi'il fa'il, fi'il maf'ul bih. Kalau ini dalam bentuk isim mudhaf, mudhafun ilaih. Wa'abuda at-taghuti bi dhammil ba'i wa bi jarri ta, dengan ba yang didhamma, abuda, dan ta yang dimajrurkan, at-taghuti, sebagai mudhafun ilaih. Wa'abuda at-taghuti. Nah. Ya. Yang memahami bahasa insya Allah memahami. Coba antum lihat dalam lafaz ayat ini, wa ja'ala minhumul qiradata, qiradata itu maf'ul bih dari ja'ala, wal khanazir maf'ul bih juga, wa abada taghut, wa abada. Kita mengetahui bahwa dalam ma'tuf itu, dalam ataf ma'tuf itu isim ma'tuf kepada isim, fi'il ma'tuf kepada fi'il, begitu ya. Di sini setelah menyebutkan isim menyebutkan fi'il, wa abada taghut. Dalam penafsiran pertama telah disebutkan itu ada takdirnya, wa abada wa man abada tagut, dan orang yang beribadah kepada tagut, ada takdirnya. Kalau dalam qiraah Hamzah itu dengan bentuk isim, wa abuda tagut aradal abad, yakni maksudnya penyembah hamba. Wa huma logatan, ada dua bahasa, abda bisukunil ba dengan ba yang disukun, abdat tawud, wa abuda bidhammiha dengan ba yang didhamma, abudat tawuti. Kedua-duanya isim. Ini seperti mithlu sab'un wa sab'un, ya, hewan buas, sab'un dan sab'un. Kedua-duanya boleh, kedua-duanya dibaca seperti itu, sab'un atau sab'un, ya. Naam, hewan buas. Wa qara al-Hasan, al-Hasan membaca wa abadat tagut, wa abadat tagut, ya, alal wahid. Naam, yakni mufrad. Wa fi tafsir at-Tabar at-Tabarsi, dalam tafsir at-Tabarsi. At-Tabarsi ini, at-Tabarsi, at-Tabarsi ini Abu Ali Al-Fadl ibn al-Hasan ibn al-Fadl at-Tabarsi, nisbah kepada Tabarastan. Dia ini seorang Rafidhi, Rafidhi Syi'i lughawi, tapi ahli bahasa, ya. Disebutkan di sini hanya penukilannya, penukilan bahasanya. Nah, nanti akan disebutkan ketika dia menyebutkan penjelasan dari makna ayat. Qara Hamzah wahdah, Hamzah membaca dengan lafadz mufrad, wa abdat tagut bidhamil ba, wa abudat tagut, wa jarri ta dengan ta yang dimajrurkan mudhafun ilai, wal baqun, sementara yang lain membaca wa abadat taguta binasbil ba'i wa fathil wa fathit ta. Yani Hamzah membaca, Hamzah sendiri yang membaca wa abud wa abuda, kalau yang lain membaca wa abadat tagut. Wa qara Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Ibrahim An-Nakhai wal Amash wa Aban Ibnu Saqlib wa ubudat tagut bidhammil ain wal ba. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, Al-Amash, Aban Ibnu Taghlib membaca ubudat tagut bidhammil ain wal ba, dengan ain dan ba yang didhamma, wa fathid dal, dal yang difatha, wa ubudat tagut, wa khafti ta dengan ta yang dimajrurkan di kasrah, taguti wa ubudat taguti. Qala wa hujjatu Hamzah fi qira'atihi, hujjahnya Hamzah dalam qira'ahnya, abudat taguti, abudat taguti ay annahu yahmiluhu ala ma amila fihi ja'ala, yani beliau membawa kepada amilnya yaitu ja'ala, ka'annahu wa ja'ala minhum abudat tagut, seolah-olah beliau mengatakan Allah jadikan diantara mereka penyembah tagut. Wa makna ja'ala khalaqa, dan makna ja'ala itu khalaqa, aini. Nah, makna ja'ala khalaqa ini secara mutlak, kalau disebutkan secara itlak, maksudnya seluruh makna ja'ala adalah khalaqa, ini penafsiran yang salah, penafsiran yang batil, ya. Ini mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa ia sejalan dengan perkataan atau pendapat atau keyakinan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Nah, yang sahih disebutkan oleh ahlul ilmi seperti Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, bahwa lafaz ja'ala itu memiliki dua makna. Lafaz ja'ala memiliki dua makna. Makna yang pertama al-khalq wal ijad. Al-khalq wal ijad ini memang makna pertama, dan itu mutaaddinya kepada satu isim, ya, maf'ulnya satu. Dan yang kedua adalah tasyir, merubah. Tasyir, merubah. Dan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat tagut, yakni Allah merubah, sayyara. Allah merubah mereka, dari di antara mereka ada yang dirubah menjadi qirada wal khanazir wa abad at-tagut, seperti itu, ya. Nah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Syifaul Alil juga menyebutkan hal ini, ya, dan makna yang sahih seperti yang sudah disebutkan, sayyara. Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, kunu qiradatan khasirin, ya, khasyi'in, afwan, kunu qiradatan khasyi'in, khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ai siru kadzalik, yakni maksudnya jadilah kalian, berubahlah kalian ya menjadi qiradah. Beliau menyebutkan wa hadza huwal maskhul ladzi waqa'a alaihim, inilah maskhun, perubahan wujud yang Allah timpakan kepada mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan khilaf dalam tafsirnya ya, min dzalika qaulu Mujahid, di antara pendapat atau penafsiran ahlu tafsir dalam hal ini, dalam ayat ini, seperti perkataannya Mujahid rahimahullah, masakha qulubahum walam yumsakhu qiradatan, Allah merubah hati-hati mereka dan Allah tidak merubah wujud mereka menjadi qiradah. Wa innama mathalun daraballah, itu permisalan yang Allah buatkan untuk mereka, seperti dalam firman-Nya kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti permisalan keledai yang memikul lembaran-lembaran kitab. Qala Ibnu Katsir mengatakan setelah menyebutkan tafsir tadi, hadza sanadun jayyid, ini sanadnya jayyid, wa huwa qaulun gharib an Mujahid, namun ini pendapat yang aneh atau asing dari Mujahid rahimahullah ya, wa khilafun zahir min as-siyaq fi hadzal maqam wa ghairi, ini menyelisihi lafaz atau zahir lafaz dalam konteks ini dan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan ayat dalam suratul Maidah, yakni yang menunjukkan bahwa yang sahih ya itu bukan dirubah hatinya tapi dirubah wujudnya, dirubah bentuk rupanya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Taib, jadi penyebutan makna ja'ala bermakna khalaqa secara mutlak ini salah. Bukan cuma itu maknanya, ada dua makna seperti yang sudah disebutkan. Dan yang sahih di sini bukan bermakna khalaqa tetapi sayyara. Kaqaulihi, seperti firman Allah, wa ja'ala dhulumati wan nur, Allah jadikan kegelapan dan cahaya. Wa laisa 'abuda lafdhu jam'in, lafat 'abuda bukan lafat jama', li'annahu laisa min abniyatil jumu'i syai'un 'ala hadzal bina', karena lafat ini tidak bukan merupakan lafat jama' ya dalam susunan kata seperti itu. Walakinnahu wahidun yuradu bihil katsrah, tetapi ini lafat-lafat mufrad namun yang diinginkan jamak. Kita mengetahui dalam bahasa Arab ada satu lafat-lafat yang lafat itu lafat mufrad tapi maknanya makna jamak, maknanya itu banyak. Ya, sesuatu itu banyak walaupun diungkapkan dengan lafat mufrad. Seperti misalnya contoh ya. Al-ma'u, air. Air itu kan banyak. Ya, air laut, ma'ul bahri. Air laut banyak. Ya. Nah. Tapi disebutkan dengan lafaz mufrad, maknanya jamak. Seperti itu contohnya kurang lebih. Nah. Ala tara anna fil asma'il mufrad al mudhaf ilal ma'arif ma lafdhuhu lafdhul ifrad wa ma'nahu al jam'i. Bukankah engkau melihat bahwa pada kata-kata yang mufrad yang diidhafakan kepada isim ma'rifat, lafadznya lafad mufrad tapi maknanya makna jamak. Nah, ini juga dipelajari dalam usul fikih, bahwa salah satu bentuk jamak atau bentuk umum, bentuk yang menunjukkan banyak sesuatu atau individunya, personalnya itu banyak, itu ketika lafad mufrad diidhafakan kepada kata yang ma'rifat, kata yang beralif lam atau yang ma'rifat ya, itu menunjukkan jamak. Seperti misalnya contoh hadis dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW beliau menyebutkan man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Perhatikan, nah, man taraka salatul asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, batal amalu, maka akan gugur amalnya. Perhatikan pada kata amaluhu, amalnya. Amal itu lafaz mufrad tetapi diidhafakan kepada isim yang ma'rifat yaitu dhamir amaluhu. Alha itu dhamir. Dhamir itu salah satu isim yang ma'rifat. Maka kata ahlul usul, ini memberikan faedah jama', yakni maksudnya seluruh amalannya. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka batal dan gugur seluruh amalan-amalannya. Nah, ini salah satu faedah mempelajari usul fikih, ya. Seorang memahami lafadz kata dan bisa memberikan pengaruh dalam makna serta hukum-hukum yang keluar darinya. Seperti di sini, beliau menyatakan bahwa karena seorang ahli bahasa, lafadz-lafadz mufrad yang diidhafahkan kepada isim ma'rifat, lafadznya lafadz mufrad tetapi maknanya jama'. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Perhatikan pada kata ni'matallah. Nikmat itu lafadz mufrad, jamaknya ni'am. Ni'am itu nikmat-nikmat. Kalau nikmah itu lafadz mufrad. Di sini mufrad disandarkan kepada lafzul jalalah, ni'matallahi. Bukan berarti bermakna satu nikmat. Kalau kalian menghitung satu nikmat, tidak. Karena disandarkan kepada isim yang ma'rifat, maka maknanya jamak. Yakni kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah seluruhnya, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itu yang dimaksud di sini. Lafadznya lafadz mufrad tetapi maknanya jamak. Maknanya banyak. Walianna bina'a fa'ula yuradu bil mubalaghatu wal kasratu nahwu yaqudha wa danusa. Karena bangunan lafadz kata fa'ula, wazannya wazan fa'ula, itu yang dimaksud dan diinginkan dengannya banyak. Sesuatu yang dalam lagi banyak, seperti lafadz yaqudha danusa. Wa ka'anna takdirahu, seolah-olah takdirnya, annahu qad dhahaba fi ibadati taghut kullu madhhabin, ya, bahwa ia telah mengarah kepada penyembahan kepada taghut dengan sebenar-benar pengarahan atau dengan sebenar-benar penyembahan. Nah, yakni mereka benar-benar beribadah kepada taghut seperti itu. Wa amma man fataha faqala, adapun orang yang memfathahkan, membaca dengan fathah abada at-taghut, fa innahu atafahu ala bina'il mudhi alladhi fil fisilah, maka ia mengatafkan kepada bangunan al-mudhi, bangunan yang telah lalu, kata yang telah lalu yang dalam hal hubungan, wa huwa qauluhu la'anahullah, yakni ada hubungan dengan kata sebelumnya. Man la'anallah, la'anahullah, Allah melaknatnya, ya. Nah, jadi kalau ditanya bahwa abada taghut itu kan fi'il, kenapa fi'il di ma'tufkan di'atufkan kepada isim, maka mereka menjawab ma'tufnya bukan kepada isim, tapi ma'tufnya kepada fi'il sebelumnya, yaitu man la'ana. La'ana itu isim. Man la'anahullah wa ghadiba alaihi waja'ala minhumul qirdata wal khanazir. Nah, itu abadanya ma'tufnya kepada la'ana, bukan kepada al qirdata wal khanazir. Bisa dipahami, ya, insyaallah. Bagi yang mempelajari bahasa, insyaallah bisa. Wa afrada dhamir fi abada wa in kana al ma'na fil kasrah, dan disebutkan dalam dhamirnya bentuk mufrad abada meskipun maknanya banyak. Maksudnya bukan menyebutkan satu orang, abada itu kan domirnya huwa, ia menyembah taghut, ia satu orang. Disebutkan lafadznya lafadz mufrad tapi maknanya jamak, maksudnya orang-orang yang menyembah kepada taghut. Liannal kalam mahmulun ala lafzi duna ma'nahu, karena kalam itu dibawa kepada lafadznya bukan maknanya. Wa fa'ilu domir man, maka fa'ilnya abada, fa'ilnya adalah domir yang terkandung pada man. Kama anna fa'il al-amtsilatil ma'thuf 'alaiha dhamir man, ya, sebagaimana fa'il dari permisalan yang diathafkan kepadanya dhamir man. Artinya semuanya itu kembalinya kepada man. Man la'anahullah, orang yang paling jelek tersebut adalah orang yang Allah laknat mereka dan Allah murka kepada mereka. Naam. Fa ufrida li hamdi dzalika jam'an 'ala lafzi, jami'an 'ala lafzi, maka diifradkan, dibentukkan mufrad untuk membawa seluruhnya dalam lafaz tersebut. Amma qauluhu, adapun lafaz yang dibaca ubuda, ubuda taghut, fa huwa jam'u abud, itu jamak dari kata abud. Abuda jamaknya ubud, ya. Wa qala Ahmad ibn Yahya, berkata Ahmad ibn Yahya, ubud jam'u abid, jamak dari abid. Kabazil wa buzul wa syarif wa syuruf, seperti kata-kata bazil wa buzul, syarif wa syuruf, ini kata-kata yang mufrad jamak, mufrad jamak. Wa kadzalika ubbad jam'u abid wa mithluhu ibad wa ubbad, intaha. Seperti kata ibad dan ubbad. Selesai. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, fi qawlihi wa abada taghut, as-shawab annahu ma'tufun 'ala ma qablahu minal af'al. Yang sahih, ini penjelasan Syekhul Islam. Yang benar. Kalau tadi ada yang bertanya, misalkan abada itu fi'il, kenapa diathafkan kepada isim, ya, al-qirat wal khanazir, maka jawabannya, kata Syekhul Islam, as-shawab, yang benar, annahu ma'tufun 'ala ma qablahu minal af'al, bahwa kata abada itu ma'tufnya kepada kata sebelumnya dari fi'il. Ai man la'anahu wa ghadiba alaihi wa man ja'ala minhum al-qirat wal khanazir wa man 'abada at-taghut, yaitu orang yang Allah laknat mereka, Allah murka kepada mereka, Allah jadikan dari mereka al-qirada wal khanazir, dan orang yang menyembah taghut. Begitu. Qala wal af'al mutaqaddima al-fa'il fiha ismullah mudhiran aw mudmiran wa hunal fa'il ismu man amin 'abada at-taghut wa hu ismu man 'abada ismun min 'abada at-taghut wa huwa dhamir fi abad abada wa lam yu'addi subhana man li'annahu ja'ala hadhihi al-af'al sifatan li sinfin wahid wa humul yahud. Beliau menyebutkan fi'il-fi'il yang terdahulu yang disebutkan fa'ilnya, fa'il padanya adalah ismullah, ya, mudhiran wa mudmiran, ada yang nampak ada yang tersembunyi, wa huna al-fa'il, dan di sini fa'ilnya adalah isim dari man 'abada at-taghut wa huwa dhamir fi 'abada, yaitu dhamir pada kata 'abada, yakni huwa, huwa 'abada. Wa lam yu'addi subhana man, Allah tidak menjadikan muta'addi, membutuhkan maf'ul dari kata man, li'annahu ja'ala hadhil af'al, karena Allah jadikan fi'il-fi'il ini diperuntukkan untuk satu jenis saja, yakni bukan banyak jenis tapi satu jenis, ya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, yakni satu golongan. Uhumul Yahud, mereka adalah kaum Yahudi, yakni kaum Yahudi, orang yang Allah laknat, mereka kaum yang Allah laknati, kaum yang Allah murka kepada mereka, kaum yang Allah jadikan diantara mereka al-qirada wal khanazir, dan kaum yang Allah jadikan dari diantara mereka orang yang menyembah taghut, yakni yang dimaksud satu kaum, kaum Yahudi. Qauluhu ulaika syarrun makanan, mereka orang-orang yang jelek tempatnya, mimma tadhunnuna bihana, dari yang kalian sangkakan kepada kami, ya, wa dhallu an sawa'is sabil, mereka orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus, wa hadha min babi isti'mali af'alit tafdhil fi ma laysa fi tarafil akhar musyarakah, ini termasuk dalam bentuk, dalam bab menggunakan fi'il-fi'il tafdhil pada perkara-perkara atau tempat-tempat yang tidak ada lawannya di sisi yang lain, tidak ada yang ikut serta. Maksudnya begini, af'alu taqdil, fi'il atau kata yang digunakan untuk melebihkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Kalau dikatakan misalnya, anta aghna minhu, kamu lebih kaya dari dia, ini kan menunjukkan bahwa ada perbandingan, kamu lebih kaya dari dia. Anta aqwa minhu, kamu lebih kuat dari dia. Maksudnya dia kuat tapi kamu yang lebih kuat dari dia. Dia mampu tapi kamu yang lebih mampu dari dia, dan begitu seterusnya. Itu fi'il yang menggunakan perbandingan, ada dua sisi, ya, ada perbandingan. Ya. Kalau dalam itu satu makna. Di tempat atau di makna yang lain isim tafdhil, kata-kata yang digunakan untuk perbandingan, kadang-kadang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak ada perbandingannya di tempat yang lain, di sisi yang lain gak ada perbandingannya, namun digunakan untuk mengungkapkan yang terbaik. Seperti di sini, Di sini disebutkan ulaika syarrun makanan wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka adalah orang-orang yang lebih jelek. Bukan maksudnya lebih jelek dari yang lain. Yang lain itu jelek tapi dia lebih jelek, bukan. Ya, bukan juga ada sisi yang lain yang juga jelek. Cuman kaum Yahudi yang lebih jelek, bukan. Karena kaum yang lain yang dimaksud itu kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Sehingga tidak bermakna kaum Yahudi lebih jelek dari kaum mukminin. Tidak, tidak bermakna seperti itu. Maksudnya kaum Yahudi yang terjelek, yang paling jelek, namun kaum mukminin tidak jelek. Seperti itu maknanya. Ini seperti misalnya misalnya contoh-contoh firman Allah Taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang suatu hal dalam urusan agama, kalian berselisih mana sih yang benar, yang ini atau yang itu, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, yang demikian lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik pula, lebih bagus pula akibatnya. Disebutkan dalam bentuk, dijelaskan atau disebutkan dalam menggunakan isim tafdhil, lebih baik dan lebih bagus. Bukan berarti ada hal yang lain yang lebih, yang juga bagus, tapi ini lebih bagus. Tidak bermakna seperti itu. Maknanya tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain dalam hal menghadapi berbagai perselisihan kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu-satunya jalan terbaik. Tidak ada jalan yang lain yang terbaik selain itu. Menggunakan isim tafdhil di sini bukan untuk membandingkan dua sisi dengan sisi yang lain, tidak. Nah, ini yang maksud di sini. Penyebutan ulaika syarrun makanan wa dhallu an sawa'is sabil ini termasuk dalam bentuk menggunakan isim tafdhil yang tidak ada sisi yang lain yang ikut serta bersamanya dalam maknanya. Itu satu-satunya, bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang jelek, ya, seperti itu. Syarrun makanan wa dhallu an sawa'is sabil, ya, kaum yang telah tersesat dari jalan yang lurus. Kaqaulihi, dan ini seperti firman Allah Taala, ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu wa ahsanu maqila. Ashabul jannah, para penghuni jannah di akhirat, di hari itu Allah firmankan dalam suratul Furqan ayat 24, ashabul jannah, penghuni jannah di hari itu yang terbaik tempat menetapnya dan terbagus tempat istirahatnya. Penyebutan terbaik tempat menetapnya dan terbagus tempat istirahatnya bukan menunjukkan ada selain jannah tempat istirahat yang baik, cuman jannah yang terbaiknya. Tidak, tidak ada. Di akhirat cuma ada dua tempat, al jannah win nar, jannah atau neraka, surga atau neraka. Nah, sehingga penyebutan isim tafdhil di sini bukan bermakna ada bandingannya yang lain yang sama, cuman ini yang lebih bagus. Tidak, ini satu-satunya yang terbaik, hanya saja diungkapkan dengan bentuk isim tafdhil. Khairun mustaqarran wa ahsanu ta'wi, khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, seperti itu. Qalahul Imad Ibn Katsir fi tafsirihi wa huwa zahir. Ini yang disebutkan oleh Imad Ibn Katsir dan itu yang zahir. Naam. Wallahu a'lam. Kita pelajari sampai di sini, insyaallah matan berikutnya kita pelajari biidznillah di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.